Masihkah ada padamu sedikit bayang diriku? Akankah suatu saat kau berubah pikiran dan kembali? Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat kau kembali kepadaku? Memang kita telah jauh rasanya, memang kita sudah tak bersama. Jika memang kita ditakdirkan untuk bersama selamanya, cinta takkan kemana-mana. Cinta takkan kemana-mana. Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat kau kembali kepadaku? Memang kita telah jauh rasanya, memang kita sudah tak bersama. Jika padamu sedikit cinta untukku.